Ini sebuah kemuliaan bagi Khadijah binti Khailid, istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan ibu bagi kaum mukminin. Namun ternyata di sana banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Khadijah ini. Di antaranya juga adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan At-Tabarani dalam Al-Kabir. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, khairu nisa'il alamin arba', Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Sebaik-baik wanita yang ada di alam semesta ini ada empat: Maryam bintu Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan satu rumah yang ada di sorga, rumah yang terbuat dari qasab, yaitu mutiara yang cekung, yang luas, sebuah istana yang sangat megah dan tinggi, istana yang tidak ada keributan padanya dan tidak ada keletihan. Ini tentunya dari sekian banyak keutamaan yang didapat oleh Khadijah binti Khuwailid. Khadijah menikah dengan Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah adalah seorang janda. Ada yang mengatakan bahwa umur Khadijah waktu itu 40 tahun. Ada yang mengatakan umur Khadijah waktu itu adalah 28 tahun. Sedangkan anak-anak Nabi dari Khadijah adalah Al-Qasim, At-Tayyib, dan At-Tahir. Tiga dari anak laki-laki beliau dari Khadijah ini meninggal semua ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih menyusui. Anak-anak beliau dari Khadijah yaitu Al-Qasim, At-Tayyib, dan At-Tahir. Semua mereka meninggal ketika mereka masih kecil. Adapun anak-anak perempuan beliau dari Khadijah adalah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa seorang yang diuji oleh Allah dengan meninggal tiga dari anaknya dalam keadaan mereka belum balig menjadi sebab orang tuanya dimasukkan ke dalam sorga. Imam bin Majah meriwayatkan dari Anas bin Malik, sabda Rasul alaihi salatu wasalam, ma min muslimaini yutawafa lahuma thalathah min al-walad lam yablughul hinsa illa adkhalahum Allahul jannata bifadli rahmatihi iyahum. Tidak ada dua kaum muslimin, yakni seorang bapak dan ibu, yang meninggal tiga dari anaknya yang belum sampai kepada umur baligh, kecuali Allah akan memasukkan kedua orang tadi, yaitu bapak dan ibunya, bapak dan ibu dari anak-anak tersebut, Allah masukkan ke dalam sorga dengan rahmat Allah kepada mereka. Tentunya Rasul adalah salah satu yang mendapatkan berita gembira ini. Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang mengerti terhadap beratnya beban dakwah yang dipikul di atas pundak Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Seorang wanita yang salihah, dia akan berusaha meringankan beban suaminya. Akan ikut memberikan andil yang terbaik untuk dakwah ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam di awal-awal turunnya wahyu kepada beliau, ketika beliau sedang menyepi di sebuah gua yang ada di Mekah sana, beribadah seperti syariatnya Ibrahim alaihi salam. Di awal-awal turun wahyu, datang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Di saat beliau sendiri tidak ada manusia di situ, datang makhluk yang aneh yang mendekap beliau alaihi salatu wasalam seraya mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya orang yang tidak bisa membaca. Didekap lagi sampai sesak nafas beliau. Orang tadi pun mengatakan, "Iqra, bacalah." Sampai kepada kemudian turun 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pulang dalam keadaan beliau merinding buruk-buruknya. Beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya." Maka keluarganya pun menyelimuti beliau alaihi salatu wasallam. Sampai kemudian rasa takut tadi hilang dari Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Khadijah, "Ayy Khadijah, mali. Wahai Khadijah, ada apa saya?" Dan Nabi menghabarkan kepada Khadijah peristiwa yang dialaminya. Nabi pun mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku telah mengkhawatirkan keselamatan diriku. Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Khadijah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebuah kalimat yang menghibur Ar-Rasul, yang membesarkan hati Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Khadijah, "Kalla. Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqu al-hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid daifa wa tu'ina ala nawaibil haq." Rawahu Muslim. Sekali-kali tidak, sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan engkau wahai suami. Allah tidak akan mengecewakan kamu selama-lamanya. Demi Allah, engkau adalah seorang yang suka menyambung tali silaturahmi. Engkau orang yang jujur dalam kata-kata. Engkau orang yang suka menanggung beban yang ditanggung oleh orang lain. Engkau suka mencarikan pekerjaan untuk orang yang tidak punya kerjaan. Engkau suka menjamu tamu dan membantu di saat memang orang membutuhkan bantuan. Di sini barakallahu fikum, kata ulama, "Annal akhlaq al-karimah tunasibuha ta'yidullah wa ihsan." Bahwa akhlak yang mulia pas untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah SWT. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam terkenal sebagai orang yang memiliki beragam perangai kebaikan, yang dengan sifat-sifat kebaikan ini ketika beliau mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, maka Allah akan segera mengangkatnya dari beliau dan segera menolong beliau alaihi salatu wassalam. Seorang yang memiliki simpanan kebaikan, kebaikan tadi akan menolong hamba di saat hamba sangat membutuhkan, saat hamba dalam kondisi kesulitan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang salihah, tahu beratnya beban yang ditanggung, yang dipikul di atas pundak Rasul alaihi salatu wassalam. Khadijah melihat bahwa apa yang sedang Nabi alami waktu itu, dari beliau mengkhawatirkan keselamatan dirinya, butuh untuk beliau dibesarkan hatinya, untuk diberikan support, dan agar beliau tetap berada di jalan yang benar. Khadijah menyebutkan beberapa sifat kemuliaan yang ada pada Nabi alaihi salatu wasalam, yang sifat-sifat ini manakala ada pada seorang hamba, maka sifat-sifat kemuliaan ini akan membantunya di saat seorang hamba menghadapi kesulitan hidup. Engkau wahai Rasul seorang yang suka menyambung tali silaturahmi, engkau orang yang jujur dalam kata-kata, suka menanggung beban kesulitan orang lain, mencari pekerjaan bagi orang yang tidak punya pekerjaan, menjamu tamu dan membantu di saat memang manusia butuh bantuan. Tidak hanya ini, Khadijah pun membawa Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang dari ahlu kitab. Dibawalah Ar-Rasul oleh Khadijah ke hadapan paman Khadijah, itu Waraqah bin Naufal. Dan diceritakan apa yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah mendengar seperti itu, Waraqah bin Naufal pun faham bahwa ini adalah malaikat yang dulu diutus kepada Musa. Diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada Musa alaihi salam. Bahwa Waraqah bin Naufal menghabarkan bahwa ini suami Khadijah akan menjadi seorang rasul, jadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan duhai kiranya aku masih dalam keadaan muda belia di saat engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Dan tentu ini ucapan dari Waraqah bin Naufal bukan ingin menakut-nakuti Nabi. Namun ini adalah sebuah mukaddimah agar seorang ketika mengemban amanah dakwah bahwa dia akan menghadapi rintangan dan tantangan. Jika seorang yakin dan tahu bahwa rintangan dan tantangan akan menghadapinya, maka dia sudah mempersiapkan diri. Sehingga dia pun tahu bahwa ini sebuah konsekuensi dalam ad-da'wah ilallah, akan adanya orang-orang yang tidak suka. Dan seperti itu, di sana ada kebaikan, tentu di sana ada orang yang tidak suka. Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang memiliki sekian banyak keutamaan. Nabi tidak pernah melupakan jasa-jasa Khadijah. Sampai pun Khadijah sudah meninggal pun senantiasa disebut-sebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi misalnya menyembelih kambing, beliau memberi kepada teman-temannya Khadijah, termasuk dari menyambung hubungan yang baik pada seorang dan menyambung teman-teman orang yang telah menyambung hubungan dengannya. Khadijah senantiasa disebut-sebut kebaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jika pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah lam yakad yas'amu min sana'in 'alaiha wa istighfarin laha. Fa dzakaraha yawman fa hamalatni al-ghiratu. Fa qultu laqad awadaka Allah min kabirati sin. Qalat fa ra'aytu ghadiba ghadaban. Wa qultu fi nafsi Allahumma in adhabta ghadaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni lam a'ud adkuruha." Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut Khadijah, beliau tidak bosan-bosannya dari memuji Khadijah, mendoakan ampunan untuk Khadijah. Pada satu hari, Rasul alaihi salatu wasallam menyebut-nyebut Khadijah. Maka saya tersudut oleh rasa cemburu, kata Aisyah. Aku mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan untuk kamu dari seorang nenek-nenek yang sudah tua. Artinya Khadijah itu seorang nenek-nenek tua, sudah meninggal, sudah digantikan oleh Allah, ya Rasulullah, dengan saya masih muda seperti ini. Kata Aisyah, maka aku melihat Nabi marah murka dengan ucapan saya ini. Dan saya pun mengatakan dalam diriku, ya Allah, jika engkau menghilangkan kemarahan Rasulullah terhadapku, saya tidak akan ngulangi menyebut-nyebut Khadijah. Seperti ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak melupakan jasa dan kebaikan orang yang telah berbuat baik. Seperti pula seorang suami yang baik senantiasa mengingat-ingat kebaikan istrinya, meskipun istrinya telah tiada. Memuji terhadap kebaikan istri, memintakan ampun untuk kebaikan untuk istrinya. Seorang suami yang baik, meskipun Rasul setelah itu menikah dengan Aisyah, dengan istri yang lain, tapi Nabi tidak pernah melupakan jasa dan kebaikan Khadijah. Ya, orang yang berbuat baik, hendaklah kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepadanya. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada kebaikan manusia. Di antara bentuk berterima kasihnya kita terhadap kebaikan orang, kita mendoakan kebaikan untuk orang berbuat baik pada kita, mendoakan ampunan, menyebut-nyebut kebaikan. Di sini Aisyah radhiyallahu anha terdorong oleh rasa cemburu, dan ini hal yang wajar. Namun seorang yang baik, kecemburannya akan hilang dengan dia mengingat besarnya kemurkaan Allah di saat seorang itu melanggar aturan agama. Aisyah pun mengatakan dalam dirinya, "Ya Allah, seandainya Engkau menghilangkan kemarahan Rasul kepadaku, saya tidak akan mengulang-ulangi lagi menyebut Khadijah." Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan di antara keutamaan yang diraih oleh Khadijah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha dengan hartanya yang melimpah digunakan untuk membantu tersebarnya agama ini. Dan memang dakwah ini membutuhkan adanya sokongan dan bantuan. Orang yang mungkin punya harta, maka dia membantu dengan hartanya. Orang yang punya tenaga, membantu dengan tenaganya. Orang yang punya ide-ide yang cemerlang, maka dengan ide-idenya. Jangan sampai seorang mukmin tidak berbuat yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Khadijah radhiyallahu anha wakafkan hartanya untuk membela dakwah ini. Terlebih di awal-awal Islam yang sangat membutuhkan adanya sokongan dana. Seorang mukmin yakin bahwa apa yang ia keluarkan dari harta untuk jalan kebaikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, pasti dan tentu Allah akan membalasnya. Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah pimpinan wanita yang ada di alam semesta di zamannya. Ini bukan predikat yang sembarangan. Ini tentunya keutamaan yang luar biasa disandang oleh Khadijah. Pimpinan para wanita yang ada di zamannya. Dan beliau adalah ibu bagi anak-anak Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam dari kalangan wanita. Dan mempercayai kenabian dan kerasulan beliau sebelum yang lainnya. Khadijah pula yang telah mengokohkan mental Nabi, menguatkan hati Nabi dalam mengemban amanah dakwah. Kemudian keutamaan berikutnya, Khadijah adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cukup ini sebuah kemuliaan bagi Khadijah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik jodoh bagi laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik jodoh bagi wanita-wanita yang baik. Rasul seorang yang baik, maka Allah pilihkan bagi Rasul istri yang baik pula. Kemudian keutamaan berikutnya, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendapatkan pahala dua kali lipat daripada wanita-wanita lainnya. Istri-istri Nabi, dan masuk badannya tentu Khadijah, mendapatkan pahala dua kali lipat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 31. وَمَا يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَعَدَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Barang siapa dari kalian, yang istri-istri Nabi, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan beramal salih, kami akan beri pahalanya dua kali lipat. Dan kami persiapkan baginya rezeki yang mulia, itu sorga. Ini adalah salah satu kondisi yang seorang hamba mendapatkan pahala dua kali lipat. Istri-istri Nabi yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan mereka beramal salih akan diberi oleh Allah pahala marrataini, dua kali lipat. Kemudian Khadijah adalah salah satu dari ibu kaum mukminin. Allah SWT berfirman, "Bazwajuhu ummahatuhum." Dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Ay hurmatuhum alaihim ka hurmatil umm. Ihtiramihim ka ihtiramil umm. Kehormatan mereka seperti kehormatan seorang ibu. Dan memuliakan mereka seperti seorang memuliakan ibunya. Dan saya tutup pembahasan ini dengan menyebutkan beberapa kewajiban kaum mukminin terhadap istri-istri Nabi. Kewajiban kaum mukminin terhadap istri-istri Nabi yang pertama adalah mencintai istri-istri Nabi dan mengetahui keutamaan mereka. Yang kedua adalah memuliakan dan menghormati istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, seorang mukmin, seorang mukminah hatinya tidak dipenuhi dengan kebencian kepada istri Nabi yang ada adalah lisan-lisan kaum mukminin mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang adalah hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, menegaskan pula apa yang ketiga tadi disebutkan. Di antara kewajiban kita terhadap istri Nabi, bahwa kita berbaik ucapan terhadap mereka dan terselamatnya lisan dari mengatakan yang tidak baik terhadap mereka. Al-Imam Thahawi rahimahullah mengatakan, "Faman ahsan al-qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi tahirat min kulli tanasin wa dhurriyyati min kulli rizqin." Faqad bari'a minan nifaq. Berkata Imam Thahawi rahimahullah, barang siapa yang bagus ucapannya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagus ucapannya terhadap istri-istri Nabi yang suci, yang suci dari segala kotoran dan anak cucu Nabi di segala najis, berarti dia telah terselamat, terbebas dari sifat kemunafikan. Imam Thahawi rahimahullah mengatakan bahwa orang yang baik ucapannya terhadap para sahabat Nabi, orang yang baik ucapannya terhadap istri-istri Nabi dan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia telah terbebas dari sifat kemunafikan. Apa yang dimaksud? Berkata pensyarah At-Tahawi, Imam Ibn Abil Aziz, "Di anna asla rafdi innama ahdathahu munafiq zindiq." Karena asal usul kelompok Rafidah, Syiah Rafidah, itu dimunculkan oleh seorang munafik, seorang yang zindik. Itu seorang yang bernama Abdullah Ibn Saba al-Yahudi. Inilah pencetus pemahaman Syiah Rafidah yang diantara sifat-sifat mereka orang-orang Syiah Rafidah adalah membenci sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dan mengunggulkan keluarga Nabi, mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Sampai-sampai Al-Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah mengatakan, "Inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Sesungguhnya imam-imam kita, imam-imam orang Syiah Rafidah, memiliki posisi kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang diutus oleh Allah ataupun Nabi yang diutus. Ini tentu sebuah sikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas. Kemudian di antara kewajiban kita terhadap istri-istri Nabi adalah al-bara'ah min tariqatir rawafid wa man naha nahwahum, berlepas diri dari cara-caranya orang Syiah Rafidah dan yang sejalan dengan mereka, dari orang-orang yang melebih-lebihkan Khadijah misalnya dengan sikap yang sampai mengangkat Khadijah di atas dari kedudukan yang sewajarnya. Tentu yang seperti ini, sikap ghulu, melampaui batas dalam memuji seorang, sesuatu yang sangat dilarang oleh agama. Salah satu jembatan untuk terjadinya kemusyrikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang dan mengingatkan, mengecam sikap ghulu ini. Dan beliau menghabarkan bahwa yang menjadikan binasa umat sebelum kita adalah sikap hudu. Sikap melampaui batas dalam memuji dan menyanjung seorang. Rasul mengatakan, "Iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Melampaui batas. Karena yang menjadikan binasa umat sebelum kalian adalah sikap hudu, sikap melampaui batas. Nabi juga mengingatkan, la tuturuni, janganlah kalian mengkultus individualkan saya. Janganlah kalian memuji saya dengan pujian berlebihan. Ketika ada seorang wanita mengatakan di sisi Nabi alaihi salatu wasalam, wa fina rajulun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Nabi menegur wanita tadi. Karena Nabi tidak tahu yang ghaib. Yang tahu yang ghaib hanya Allah SWT. Kemudian di antara kewajiban kita terhadap istri-istri Nabi, adzabbu anhum warad ala man yuridu tanakus min qadrihim. Min qadrihinna. Adzabu an hunna, kita membela istri-istri Nabi dan kita membantah setiap orang yang ingin merendahkan kedudukan istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Pun juga di antara yang semestinya kita lakukan adalah dirasah siratihinna wa ma'rifah akhbarihinna. Kita mempelajari sejarah kehidupan istri-istri Nabi dan kita mengenal ya berita-berita tentang mereka yang dengannya kita harapkan kita bisa mengambil keteladanan, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk tidak hanya menemani Nabi menjadi orang yang ikut mengemban risalah, ikut merasakan getir dan pahitnya perjuangan di dalam Islam ini. Ini sekelumit tentang Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi alaihi salatu wasalam yang pertama dan yang selalu diingat oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau adalah ibu bagi anak-anak beliau. Karena anak-anak beliau dari istri yang lain pada meninggal. Ada dengan Khadijah. Meskipun ada yang meninggal, namun ada darinya keturunan. Fatimah, ya, itu anak dari Khadijah. Fatimah punya sekian anak di antara Al-Hasan, Husain. Kemudian mereka juga punya keturunan. Jadi Khadijah ini kemudian ya keturunan Nabi terus dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjaga. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Khadijah binti Khuwailid, meridhai istri Nabi, meridhai seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mencontoh, meniru dan meladani mereka. Aku qouli hadza Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.